Ya, maka saya mohon, kalau Anda ingin belajar, cari orang-orang yang benar. Cari orang-orang yang benar, paham ilmunya. Kalau mampu didapatkan, jemput dia. Ini dapatkan dari sumber utamanya. Termasuk Anda ingin menyekolahkan anak, misalnya cek dulu guru-gurunya. Disebutkan dengan syuyukh. Jamak dari kata syekh. Ya. Syekh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali orang yang sudah matang dalam keilmuannya. Walaupun dia masih muda misalnya, dipanggilnya syekh. Imam Syafi'i 17 tahun sudah jadi mufti, memberikan fatwa. Orang memanggilnya dengan syekh. Syekh. Di syekh itu di Arab, itu ada dua hal. Satu, orang tua yang sudah sepuh. Okay? Orang tua yang sudah sepuh, yang dihormati dengan pengalaman ketuaannya. Maka dipanggil dengan panggilan kehormatan syekh. Yang kedua, panggilan kehormatan pada ilmu yang melekat pada dirinya. Walaupun dia misalnya belum sepuh, maka dipanggil dengan syekh. Jadi kalau antum misalnya sudah sepuh, tua gitu kan, Masya Allah, jalannya agak susah, umrah ke Arab dipanggil dengan, ya syekh, Masya Allah saya dihormati, punya ilmu. Bukan, antum sepuh. Syekh, tapi dalam dunia pengetahuan, syekh itu menandakan sifat yang sudah matang dengan keilmuannya. Ini menandakan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin talaki pengetahuan, kalau ingin manfaat pengetahuannya, jangan nanggung. Kenali siapa guru Anda. Dari mana dia belajar? Apa yang dia pelajari? Mohon izin ya, mohon maaf. Tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Anda mesti lihat dia belajar apa? Apa jurusannya? Dari mana dia belajar? Apa pelajarannya? Kadang-kadang kita suka tidak adil. Jangan bebani ustadz, kasihan. Misal, ustadznya belajar masalah akidah. Jangan Anda undang untuk mengajarkan fikih, nggak akan nyambung. Ustadz masalah sirah, berikan materi sirah. Adil, sesuai dengan pakar keilmuannya. Maka Anda akan dapatkan manfaatnya. Ustadz paham hadis, fikih. Undang dia, terangkan masalah fikih. Jangan berikan materi yang tidak sesuai dengan pakar keilmuannya. Anda nggak akan dapat manfaatnya, beliau pun akan repot. Karena akan menyampaikan materi yang tidak dikuasai. Saya punya kawan, belajar di Saudi. Masya Allah. Begitu pulang, masyarakat menilai dia sudah paham dengan ilmu agama. Padahal yang dia pelajari adalah pelajaran ekonomi. Masya Allah. Begitu pulang, diminta belajar tafsir. Saya tanya, masa itu gadis, kamu ngajar apa? Tafsir. Tafsir apa? Wallahi, tafsir kurma, katanya. Bagaimana cara menanam kurma dari awal sampai akhir? Masya Allah. Karena nggak ada kaitan dengan Quran yang dia pelajari, ekonomi. Jadi teman-teman mesti pandai menempatkan. Ada dulu kawan kita pulang dari Mesir. Masya Allah. Jurusannya, ini kisah ya dari teman-teman. Jurusannya apa? Sama dengan yang tadi, ekonomi. Pulang karena dia anak seorang kiai. Kemudian dia pulang ke tempatnya, diminta khutbah langsung. Masya Allah. Alhamdulillah khutbahnya di daerah itu masih pakai bahasa Arab. Saya lihat di Indonesia sebagian ada yang masih khutbahnya menggunakan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia gitu kan. Maka karena dia tidak pernah biasa khutbah, tidak menyampaikan, begitu pulang, karena kesempatan pakai bahasa Arab, dia naik ke atas mimbar. Ayuhan nas, al-murtuqalu kilo bi khamsa jinih, at-tufau kilo bi ashra jinih, Masya Allah. Barakallahu li walakum. في القرآن العظيم ونفعني وإياكم وفي من الذكر والآيات الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم duduk jamaahnya khusyuk masyaallah padahal isinya ayuhan nas ay manusia al-burtuqalu kilo bi khamsa jinih harga jeruk sekarang 5 pound masyaallah at-tufaw bi 10 jinih harga apel adalah 10 jinih khusyuk karena enggak paham cek syuyukh dan syuyukh itu jamak dari kata syekh. Kalau jamaah itu satu atau dua? Banyak. Cek.